بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Teman-teman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi d-dawrayni amini rabbal alamin. Wasadisu an-nadharu lishahadati wal-mu'amalati fayajuzu ila al-wajhi khasatan min mawadi'il hajati jawazun nadhari ila sadyil murdi'ati liajli shahadati ala ar-radha wa kadha an-nadharu ila farjiha liajli shahadati ala al-wiladah wa kadha an-nadharu ila farji az-zaniyaini liajli shahadati alayhima li'anna al-hajata qad تدعو إلى ذلك وقيل لا يجوز كل ذلك لأن الزنا مندوب إلى ستره والولادة والرضاء شهادة النساء مقبولة فيهما. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini masih membahas tentang 7 jenis hukum melihatnya laki-laki kepada perempuan. Pertama, melihatnya laki-laki kepada perempuan asing yang bukan mahram, hukumnya haram tanpa hajat. Kalau ada hajatnya, buah ada hajatnya ini nanti nomor 4. Kan ya, pertama seluruh badan perempuan haram dilihat, bahkan muka dan telapak tangan. Menurut qaul yang ashah dalam mazhab Syafi'i itu diharamkan kalau tanpa hajat. Yang kedua, melihat kepada suami melihat pada istri, suami melihat sama istri, atau istri melihat pada suami, seluruh badannya boleh kecuali kemaluannya. Begitu juga kepada budak perempuannya. Yang ketiga, an-nazar, melihat kepada mahramnya, seluruh badannya haram. Seluruh badannya halal kecuali antara pusar dan lutut. Ya. Yang keempat, melihat untuk nikah. Boleh muka dan telapak tangan. Dan astagfirullahaladzim. Ya lo. Ya. Saya enggak lagi ngajar ya, saya lagi ngajar, ntar aja ya. Saya lagi ngajar, oke. Okay. Astaghfirullahaladzim. Yang keempat, melihat untuk apa namanya? Pernikahan, untuk melamar. Kemudian yang kelima, an-nadhuril mudawah, yaitu melihat untuk mudawah, untuk berobat. Maka boleh melihat kepada ini udah apa belum yang lima? Udah ya kemarin ya. Iya, udah. Belum nomor 5 yang belum, yaitu الخامس النظر للمداوات فيجوز إلى المواد التي يحتاج إليها. Begitu. Benar yang kelima belum. Kirain udah yang kelima. Berarti kita baca yang kelima. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب العالمين. Wal khamisu an-nadhuru lil mudawati fayajuzu ila al mawadhi allati yahtaju ilaiha. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini hukum nazar seorang laki-laki kepada perempuan. Yang kelima, an-nadhuru lil mudawah, melihatnya laki-laki kepada perempuan, lil mudawah, untuk pengobatan. Berarti ada hajatnya nih, yaitu hajatnya pengobatan. Tapi pun di pertemuan sebelum-sebelumnya, ini mazhab Imam Asy-Syafi'i ini terkenal memang agak ketat dalam hal hubungan antara laki dan perempuan. Bagi seorang perempuan muslimah tidak diperkenankan berobat kepada dokter laki-laki. Yang harus dia cari pertama adalah dokter perempuan. Dan perempuannya malah diharuskan yang muslim. Gitu. Kalau enggak ketemu yang muslim, maka perempuan yang zimmi. Gitu. Kalau enggak ketemu perempuan muslim zimmi, barulah boleh kepada laki-laki yang memang bukan katanya, tapi memang sudah diketahui dia adalah orang yang alim dalam agama, artinya ngerti halal haram, sekaligus dia pintar dalam soal pengobatan. Tapi kalau kemudian terjadi bahwa perempuan tidak bisa berobat, karena kita kelasnya BPJS begitu ya, ya nggak bisa milih dokter kan. Kita cuma terima apa adanya begitu, maka laki-laki, an-nadhuru lil mudawah, melihat si perempuan untuk pengobatan, fayajuz, hukumnya boleh, ilal mawadi illati yahtaju ilaiha, kepada tempat yang memang dibutuhkan untuk dilihat. Kata Imam Taqiyuddin al-Lisni rahimahullahu ta'ala, min mawadi ilhajati, daripada kondisi di mana ada hajat laki-laki boleh melihat perempuan, yaitu salah satu hajatnya an-nadhuru ilal mar'atil ajnabiyyati, melihat kepada perempuan asing, lihtiyajiha, karena dia butuh, si perempuan tersebut butuh, ilal fasdi. Fasdi itu kalau bahasa kitanya kerokan sebenarnya. Fasdi itu kayak hijama, dia bagian daripada bekam. Ilal fasdi wal hijamati, berbekam, wa mu'alajatil illati, dan juga mengobati atau memberikan penawar terhadap penyakit. Li'anna jadi boleh itu kita ngelihat badannya, tapi untuk kepentingan pengobatan gitu. Bukan untuk kepentingan coba-coba, ini memang untuk pengobatan. Li'anna Ummu Salamah, karena ada riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi, ista'zanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijamah. Beliau minta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbekam. Ummu Salamah, istri Nabi, minta izin kepada Nabi mau berbekam. Fa'amara an-nabiyyu, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan Abatibah ayyahjimaha, untuk membekam si apa namanya istri Nabi, yaitu Ummu Salamah. Ahlan bikum Ustaz Zulkifli dan juga Pak Surdi Arafah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan Ummu Salamah berbekam, dan yang bekam itu Abatibah itu laki-laki, salah seorang sahabat Nabi. Izin berarti untuk kondisi di mana pengobatan laki-laki boleh melihat pada tempat yang memang dibutuhkan, gitu. Yang dibutuhkan. Ya, pada tempat yang memang dibutuhkan. Tapi jangan bayangin kalau Ummu Salamah buka badan punggungnya, kagak. Punggungnya tertutup, hanya bagian yang mau dibekam aja dibuka. Nanti habis itu ditutup, pindah ke bagian begitu. Itu kondisi yang paling masuk akal. Kalau buka sebadannya, punggung itu yang enggak mungkin. Tidak pernah dibayangkan istri Nabi buka punggung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki lain. Kalaupun untuk hajat pengobatan, ya kan lagi butuhnya cuma titik ini doang nih. Di titik ini kebuka, nanti titik ini selesai tutup, pindah ke titik yang lain, begitu. Enggak kayak model bekam laki-laki sama laki-laki kan, buka baju sebuka-buka. Kalau laki ke laki-laki kan enggak ada masalah. Laki-laki kepada laki-laki sama seperti kepada mahram, yaitu seluruh badannya boleh kecuali antara pusar dan lutut. Begitu. Jadi boleh nih laki-laki dokter laki-laki dengan catatan tadi ya. Kita emang agak sulit, makanya mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah dari sisi ekonomi. Maksudnya kita jadi orang kaya. Kalau kita orang kaya, istri kita berobat, kita bisa milih dokter yang perempuan. Anak kita perempuan berobat, kita bisa milih dokter perempuan. Karena kaya, orang kalau punya duit kan bisa milih dokter, milih rumah sakit. Tapi kalau kelas BPJS kan nggak mungkin. Nggak mau. Yang tadi-tadi itu loh, yang kemarin-kemarin kita bahas soal bahwa seorang anak kalau udah nyampe 10 tahun, kamarnya harus dipisahin dari ibunya, dari bapaknya, dari saudaranya, dari saudarinya. Itu kan nggak mungkin terjadi kecuali kalau orang rada kayaan, punya rumah yang gede, kan begitu. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan gitu. Berkah kita belajar kifayatul akhyar, yang di dalamnya ada perintah untuk memisahkan anak laki, anak perempuan daripada ibu dan ayahnya dalam masalah tempat tidur. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekayaan, kan gitu. Insya Allah kekayaannya bukan buat macam-macam, tapi buat ngejalanin perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mudah-mudahan. Wal yakun dzalika bihadrati mahram. Dan ketika pengobatan itu terjadi, wal yakun dzalika bihadrati mahramin, dan pengobatan itu terjadi di hadapan mahramnya. Jadi kalau kita punya istri mau terapi, misalnya terapinya di kaki, di betis, kalau ada terapis yang nyuruh kita keluar, suruh keluar istri kita juga, kagak usah berobat. Gitu. Itu istri mahram kita, dia mau dibuka itu dari mulai bagian betis sampai paha, karena harus diterapi, punya penyakit misalnya. Ya kita nongkrong di sampingnya. Ini ya. Kalau kata terapis yang gak boleh masuk, ya udah keluar, semua-muanya keluar. Gitu. Itu kehormatan keluarga kita harus dijaga. Jadi ketika itu terjadi, pengobatan itu terhadap si dokter laki-laki dan juga pasiennya perempuan itu terjadi bihadzati mahram. Ada mahram yang melihat, au zaujin, atau suaminya sendiri. Khasyatul khulwati, dikhawatirkan terjadinya berdua-duaan. Begitu. Kan ya? Kalau cerita di film sinetron kan begitu. Dokter kandungan meriksa istri orang berduaan di ruangan. Habis lahiran dia pacaran kan. Khasyatul khulwati. Thumma syaratu dzalika alla yakuna hunaka imra'atun tu'alijuha. Tu'aliju apa tu'alijuha? Tu'aliju di sini. Itu sama aja. Jadi ini juga syarat nih. Wa syartu dzalika. Thumma syartu dzalika. Bukan syaratu. Tapi thumma syartu dzalika. Dan syarat di mana perempuan boleh membuka beberapa bagian tubuhnya untuk pengobatan kepada dokter laki-laki, syaratnya yang pertama tentu itu di hadapan lakinya, di hadapan suaminya, di hadapan mahramnya. Yang kedua syaratnya itu juga memang tidak ada alla yakalla takuna hunaka imra'atun tu'aliju. Syaratnya tidak ada perempuan yang bisa mengobati jenis penyakit yang sama. Ya ada sih dokter perempuan, cuman dokter perempuan dokter kandungan. Saya kan kagak sakit kandungan, saya sakitnya syaraf kejepit misalnya begitu. Saya sakitnya mah misalnya, kan begitu. Oke, jadi syaratnya tuh tidak ada perempuan yang mampu mengobati jenis penyakit yang sama. Wa kadza yushtarat fi mu'alajatil mar'ati. Begitu juga disyaratkan untuk memberikan pengobatan terhadap perempuan, ar-rajulu alla yakuna terbalik. Wa kadza yushtaratu fi mu'alajatil mar'ati ar-rajula. Mar'ati ar-rajula ini jadi apa master muawwal. Jadi maksudnya begitu juga disyaratkan fi antu alija al-mar'atu ar-rajula. Jadi rojul jadi maf'ul bih, mar'ah jadi fa'il. Begitu juga disyaratkan ketika si perempuan yang mengobati laki-laki. Adla yakuna hunaka rajulun, itu boleh dengan syarat memang tidak ada lagi dokter laki. Gitu. Dan kadang kita repot juga nih ya. Masalahnya sekarang orang tuh lebih milih yang terkenal dibanding yang ahli. Orang kalau ahli tapi nggak terkenal di Facebook, nggak terkenal di Instagram, gitu. Nggak mau berobat. Ya. Waktu itu ada tenar si ini, siapa? Bidan ceria. Ya, bidan ceria. Yang dokter apa yang kelahirannya itu ceria. Rame-rame orang pada datang. Dari Bandung, dari mana. Padahal bidan setiap gang kampung tuh pasti ada. Begitu. Ternyata di sana ada perawat lakinya. Kan gak butuh kita perawat laki. Yang kita butuh anak kita lahir. Pegang sama perempuan beres. Itu di situ kan dipegang sama perawat laki. Kita gak butuh perawat laki. Gitu. Itu yang jadi masalah. Kita sering mengakomodasi ketenaran. Gitu. Walaupun bukan kepakaran. Akhirnya orang yang tidak terkenal tapi dia ahli sering tidak didengar. Dibanding orang yang tidak ahli tapi terkenal. Itu masalahnya sekarang tuh banyak begitu. Gitu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam arti saya enggak punya keinginan buat ngikut-ngikutan yang terkenal. Jadi apa yang lagi terkenal saya kagak peduli. Apa yang lagi terkenal peduli. Gitu. Nantinya kita punya nih hajat, hajat ke dokter kita punya nih, ada bidan di sini, ada klinik di sini, ada bidan di sini. Jadi nggak perlu nyari yang terkenal di internet. Mau nyari ustadz, kita kenal banyak ustadz. Mau nyari ini, kita kenal begitu. Begitu juga yushtarat, disyaratkan fi mu'alajatil mar'ati rajula. Ya. Kalau ada dokter perempuan yang terkenal, rame-rame ke dokter perempuan itu. Padahal bukan mahram, padahal masih ada laki-laki yang ini. Ada dokter laki-laki yang terkenal, ayo datengin. Laki-lakinya juga yang nyodorin, biar dateng situ. Kan PA juga itu suami. Masa mau suami istrinya diobok-obok sama laki-laki lain. Padahal kan fi mu'alajatil mar'ati rajulu. Fi mu'alajatil mar'ati rajula alla yakuna hunaka rajulun. Qala azqalahu Az-Zubairi wa Ruyani, itulah yang dikatakan oleh Imam Az-Zubairi dan juga Imam Ar-Ruyani. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wa huwa asah, dan itulah pendapat yang paling sahih, bahwa bolehnya melihat atau secara umum bolehnya berobat perempuan kepada dokter laki atau dokter perempuan laki-laki kepada dokter perempuan dengan syarat bahwa tidak ada dokter laki-laki yang mumpuni yang mengobati laki-laki. Sebagaimana tidak ada dokter perempuan yang punya keahlian untuk mengobati penyakit si perempuan tersebut. Maka dia boleh kepada dokter yang asing bukan mahram. Dan ketika itu terjadi harus terjadi di hadapan mahramnya. Begitu. Artinya kita juga suami kudu punya waktu tuh ya. Istri kita sakit, ternyata dokternya laki-laki. Emang kiri kanan gak ada dokter perempuan. Dokter perempuan ada di Kalimantan. Jauh banget. Kan iya, kitanya di Jakarta. Nah, maka kita juga harus punya waktu untuk nemenin itu istri ketika terjadi pengobatan. Gitu. Iya. Jadi ketika istri berobat, kita nemenin. Begitu. Atau setidaknya kita suruh ada ipar kita yang perempuan biar pengobatan terjadi di depan mahram, kan ya. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wa huwa ashah, itulah pendapat yang paling sahih. Wa bihi qata al-qadi, dan inilah yang ditetapkan oleh al-qadi Husain wal mutawalli. Qala, beliau mengatakan al-qadi Husain dan mutawalli, qala wala yakuna dhimmiyan ma'a wujudi muslimin. Ditambahin syaratnya tuh. Dan tidak boleh seorang itu, dokter itu dhimmi, sedangkan orang muslimnya ada. Berarti syaratnya kalau ini penyakit, kalau yang sakit perempuan, cari dokter muslimah. Kalau enggak ada muslimah, baru dokter laki. Dan lakinya harus muslim. Gitu. Kalau enggak ada dokter laki muslim, barulah ke pertama muslimah dulu. Kalau enggak ada muslimah, dhimmiyah. Kalau enggak ada dhimmiyah, baru dokter muslim laki. Kalau enggak ada muslim laki, baru dokter muslim dhimmi. Gitu. Enggak, orang penyakitnya punya duit langsung nomor yang keempat nih. Langsung dokter laki-laki, Cina lagi. Takutnya enggak dikasih obat sembuh, malah dikasih obat mati. Dulu kita punya, bukan dulu, dulu al-kiai, apa namanya, hafizahullah Kiai Helmi itu, dari dulu pengen punya fakultas kedokteran. Bilang gitu. Sampai sekarang, alhamdulillah sekarang lagi usaha untuk bikin fakultas kedokteran. Di pesantren Ummul Qura Al-Islami Bogor. Beliau ingin, cita-cita dari dulu ingin punya fakultas kedokteran sendiri. Untuk menghasilkan dokter muslim, muslimah. Yang bisa mengobati orang-orang muslim sekaligus para ulamanya. Karena kebanyakan ahli medik, orang-orang non-muslim, katanya gitu. Khawatir, kalau yang datang orang biasa sih nggak ada masalah. Tapi kalau yang datang ulama, guru, takutnya bukan dikasih obat sembuh, malah dikasih obat mati. Iya, kan walan tahdur angkal Yahudu walan nasara hatta tatabi amilna tahun. Kan begini. Kan nih ya, berapa banyak kemarin gara-gara COVID, kiai meninggal. Iya. Santrinya kagak pernah pakai masker, jalan kemana-mana, nggak peduli, kagak mati-mati itu. Kiai baru sakit dikit, ini kudu curiga itu, kudu curiga, harus curiga kalau saya gitu, harus curiga. Gitu. Wa'alam ketahuilah, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, wa'alam anna aslal hajati kafin fi nazari ilal wajhi wal kafaini. Bahwa aslul hajah, jadi hajat itu adalah level kedua setelah doruri. Doruri itu urgen. Urgen doruri itu yang kalau tidak terjadi, maka ada kebutuhan atau keberlangsungan hidup yang goyang. Bisa nyawanya terancam atau kesehatan jiwanya terancam. Itu namanya doruri. Tapi di bawah doruri ada namanya level haji. Yang kalau itu tidak terpenuhi, hidupnya masih aman-aman aja, tapi emang agak miring kebutuhannya. Jadi, apa ya, kalau bahas endek, sekunder. Jadi, kebutuhan primer, sekunder, tertier. Nah, hajat itu, kalau Indonesia kebutuhan sekunder. Artinya, kan tadi kita, yang namanya ngelihat lawan jenis yang bukan mahram, kalau tanpa hajat nggak boleh. Harus pakai hajat, ada hajatnya. Nah, hajat yang dikatakan hajat itu ya hajat aja. Nggak mesti pakai kebutuhan primer, pokoknya ada hajat aja. Kayak jual beli itu kan juga hajat sifatnya, bukan doruri, kan begitu. Pengobatan juga bagian daripada hajat. Karena kalaupun nggak diobatin, ya sakit. Cuman kan ntar juga sembuh juga. Ntar juga sembuh. Anna aslal hajati hajat saja itu kafin fin nadhari ilal wajhi wal yadaini, itu cukup untuk, artinya enggak perlu diperiksa apakah butuh banget apa enggak, pokoknya ada hajat aja. Ada hajat, lu kenapa ngelihat itu? Ya dia kan lagi belanja sama gua gitu. Lu kenapa? Ya dia kan nanya sama gua, lu kenapa lihat dia? Ya ke gondok tukar kartu tuh sama dia kan gitu. Yang penting ada hajat untuk melihat itu. Maka boleh fin nazar lil wajhi wal yadaini wa fin nazari ila bakiyatil a'dha, dan melihat kepada bagian tubuh selain wajah dan tangan, maksudnya wajah dan kedua apa namanya telapak tangan, yu'tabaru ta'akkudul hajah, itu kita ibaratkan seperti hajat yang meningkat gitu. Wa fin nazari ila jadi makin hajatnya makin meningkat, makin boleh, bukan makin boleh, makin tinggi hajatnya, maka kebutuhan untuk melihat anggota tubuh lain dibolehkan. Gitu. Yu'ta baru ta'akudul hajah. Wa fin nazari ila saw'ataini, dan dalam hal melihat saw'ah. Saw'ah itu kubul nama dubur. Saw'ah itu kemaluan. Kalau disebut saw'atan berarti itu kubul dubur. Depan belakang. Wa fi nadhari ila sawataini, dan kalau masalahnya melihat kepada dua kemaluan depan dan belakang, yu'tabar itu kita ibaratkan mazidu ta'akkudul hajah, itu adalah lebihan daripada ia masih dalam keadaan hajat yang hajatnya itu makin kuat dan lebih begitu. Jadi enggak ada masalah kalau memang ada hajat. Kayak orang ngelahirin kan emang harus ngelihat kemaluannya. Walaupun sama-sama perempuan kan aslinya enggak boleh. Karena perempuan sama kayak laki-laki kepada mahramnya, enggak boleh antara pusar dan lutut. Tapi ada hajat mau ngelahirin. Atau ada penyakit di bagian kemaluannya misalnya begitu. Qala al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, wa dzalika bi an takuna al-hajatu, dan hajat itu bihaitsu la yu'addu takashshufu bisababiha. Yang dimaksud dengan hajat, apa sih yang dimaksud dengan hajat? Nah, kata Imam Al-Ghazali, bi an takuna al-hajatu, hajat itu bisa terjadi bihaitsu, yang mana sekiranya la yu'addu takashshufu bisababiha, terbukanya aurat gara-gara hajat tersebut, la yu'addu hadkan, itu tidak dihitung sebagai hadkan. Hadkan itu pengguguran, pencederaan. Hadkan itu menghancurkan lil muru'ati, untuk kehormatan. Ada perempuan datang ke dokter, dok, kaki saya sakit. Maka dibuka. Nah, dibukanya bagian aurat itu, betis atau lutut ke atas sedikit, itu terbukanya itu bukan sebagai bentuk pengguguran atau pencederaan terhadap kehormatan perempuan. Tapi emang ada hajatnya, gitu. Tapi kan ada sebagian dokter, ini kita mohon maaf gitu, ada yang iseng, gitu. Mungkin karena dia kenal sama pasiennya, kan ya? Ada, jadi penyakitnya di sini, dibukanya di situ. Kan buka di situ kan gak ada hajat. Maka dibukanya di situ tuh bentuk pencederaan terhadap kehormatan wanita. Atau sebaliknya, begitu. Dokternya wanita, iseng. Yang sakit kaki tapi pusar dicolek-colek sama dia. Begitu. Itu yang disebut hajat. Jadi ketika itu dibuka, hajatnya berobat. Dibuka itu aurat karena sebab hajat itu, pembukaan auratnya itu tidak dihitung, tidak dilihat sebagai pencederaan atas kehormatan. Wa yu'dharu fil 'adah, dan yu'dhar. Dan terbukanya bagian itu yu'dhar, memang dimaafkan fil 'adah, dalam kebiasaan itu dimaafkan. Orang lihatnya juga enggak ada masalah. Kan ya, kalau ada terapis, buka bagian bawah rok, dinaikin sampai lutut. Lalu dari mulai ujung jari sampai lutut dipijat itu, diterapi itu si perempuan. Orang enggak nilainya sebagai wah, itu kehormatan perempuan di enggak kan? Orang memaklumi itu yang namanya terapis kan gitu. Tapi itu tadi butuh ada orang yang mendampingi. Wasadisu, dan yang Allahu a'lam. Wasadisu, yang keenam. An-nadharu li syahadati wal mu'amalati, yaitu nazar, melihat untuk syahadah, untuk persaksian, wal mu'amalah, dan juga mu'amalah. Fayajuzu ilal wajhi khasah, maka boleh hanya melihat kepada wajah saja. Min mawadi'il hajati, daripada sebab-sebab hajat. Artinya di mana bolehkan melihat lawan jenis yang bukan mahram, yaitu jawazu nazar ila saddil murdi'ati. Bolehnya melihat ini ntar kita jelas maksudnya, agariskan nih kalau jawazun nazar, bolehnya melihat kepada puting perempuan yang menyusui, li ajli syahadah, sebagai bentuk saksi bahwa dia memang betul-betul, jadi kalau butuh saksi saya jauh tinggalnya, enggak bersama istri sama anak misalnya. Ternyata di kampung istri saya kekurangan susu. Begitu. Lalu anak saya ini disusuin sama tetangganya. Saya yang tinggalnya jauh kan enggak percaya. Lalu saya perintahkan siapa untuk coba lihat itu. Benar enggak si fulan nyusu sama fulanah itu? Benar enggak anak saya nyusu? Itu dia. Boleh itu. Nanti kita jelasin. Masa boleh? Nanti kita jelasin. Jawazun nazar ila sadil murdi'ati li ajli syahadati ala rida. Bolehnya melihat puting perempuan yang menyusui li ajli syahadah, untuk sebagai dalam rangka saksi, dalam rangka syahadah ala radha terhadap bahwa memang betul si perempuan itu menyusui fulan. Wa kadza, begitu juga boleh melihat ila farjiha, kepada kemaluan perempuan, li ajli syahadati, dalam rangka bersaksi alal wiladah, yaitu tentang kelahiran fulan. Gitu. Jadi kelahiran seseorang. Jadi benar nih si fulana ngelahirin fulan. Iya, kemarin gue yang ngeliat pakai pala mata sendiri, pakai mata pala sendiri, bahwa fulana tuh ngelahirin di kamar ini misalnya. Wa kadza nadharu ila farji zaniyaini, begitu juga nazar, boleh melihat, dan memang boleh melihat kepada kemaluan kedua pezina. Jadi memang syarat untuk dikatakan pezina ini mesti dicambuk atau dirazam, saksinya kan memang harus ainian. Selama ini kan nggak pernah terjadi. Sepanjang sejarah kita nggak pernah terjadi ada orang dihukum cambuk gara-gara zina sebab syahadah mata, nggak ada. Itu terjadi hukuman bukan gara-gara syahadah tapi gara-gara ikrarnya sendiri. Kan ya. Tapi sejatinya boleh. Ini kata Imam Taqiyuddin Alis nih. Wa kadza nazar ila farji zaniyaini li ajli syahadati alaihima. Begitu juga boleh melihat kemaluan si dua pezina li ajli syahada, dalam rangka bersaksi atas perzinahan keduanya. Li annal hajat qad tad'u ila dzalik, karena ada hajat yang memanggil untuk itu. Wa qila, nah tapi qila nih. Dan qila ini pendapat yang enak. Yang lebih apa istilahnya? Yang lebih bijak. Wakila, tapi dikatakan la yajuzu kullu dzalik, enggak boleh yang semua itu. Kenapa enggak boleh? Li anna zina, karena yang namanya perzinahan mandubun ila satrihi, yang namanya zina bagusnya ditutupin. Dan kita udah bahas tentang hadis, aduh lupa namanya tuh ya, tentang hadis yang orang ngalapor kepada Nabi Muhammad didorong-dorong oleh salah seorang sahabatnya. Kata Nabi Muhammad, hala satarta bistawbika khairun laka, kan begitu. Mending kamu tutup itu saudaramu pakai kainmu supaya enggak kelihatan, itu lebih baik daripada ngojok-ngojok buat laporin perzinahannya. Kan begitu. Itu lebih baik. Jadi yang namanya zina tuh bagusnya ditutupin. Maka orang yang ngelapor tentang perzina banyak ya, beberapa kali saya tuh dikirimin email di WhatsApp, ada orang yang minum khamr, ada orang yang zina. Nanti kalau nanti ada hakim pengadilan yang berhukum syariat, apakah lapor? Saya bilang enggak usah. Cukup tobat aja begitu. Coba, enggak ada kita kewajiban lapor tuh, kagak ada. Tidak ada kewajiban melaporkan kemaksiatan kepada hakim yang sifatnya hudud, enggak ada gitu. Enggak ada, kecuali kalau mau ikrar. Ikrar kan enggak kewajiban kan begitu. Kan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dilaporin ada orang berzina, dia bilang udah tobat sama Allah, pergi dari sini, kan begitu. Memang zina itu bagusnya ditutupi. Maka kan itu tadi, sepanjang sejarah kita gak pernah lihat ada orang dihukum rajam gara-gara zina, dihukum cambuk gara-gara zina. Itu sebab syahadah, persaksian, empat orang saksi, gak ada. Semua yang terjadi dalam riwayat hukuman zina itu pakai ikrar sendiri. Karena udah ikrar, ya ikrarnya diterima. Ikrar diterima, konsekuensi jalan. Tapi bukan gara-gara persaksian. Karena emang zina itu mandubun fisatriha. Itu dianjurkan untuk ditutupi. Kan begitu. Walwilada. Jadi ngelihat kepada si zani, pendapat ini gak boleh. Kenapa? Bagusnya ditutupi. Lalu kalau yang namanya melihat puting untuk menyaksikan bahwa dia ini benar menyusui fulan, atau melihat kemaluan untuk menyaksikan bahwa ini melahirkan fulan, wal wiladatu warradha, dan kelahiran dan juga arradha, yaitu menyusui, syahadatun nisa maqbulatun fihima, persaksiannya perempuan diterima dalam hal itu. Jadi enggak perlu laki-laki yang nonton, perempuan aja yang nyaksiin, karena perempuan, walaupun perempuan, dalam hal ini persaksiannya diterima. Begitu. Dalam hal wiladah warradha, persaksian perempuan diterima. Gitu. Walaupun kan asalnya persaksian harus minimal dua laki. Enggak, kalau dalam hal ini perempuan diterima. Dalam hal wiladah. Jadi enggak butuh kita ada orang tiba-tiba nonton puting orang lagi nyusui, dipoto, di videoin, enggak. Wasahihul awal, tapi pendapat yang sahih yang pertama. Kata Imam Taqidin Al-Isni, begitu. Saya enggak tahu ya di Aceh bagaimana kejadiannya, tapi setahu saya di Aceh itu kan memang ada polisi. Ada polisi syariat. Ada polisi syariat yang kemudian apa namanya? Memergoki kan begitu. Tapi pada intinya memang tidak ada kewajiban lapor. Enggak ada kewajiban lapor. Kita tahu teman kita. Enggak ada kita kewajiban lapor. Yang bagus kita tutupi, kita nasihati. Takwa kepada Allah, tub ila Allah, begitu. Dan pelakunya tidak ada kewajiban lapor. Setahu saya di Aceh itu polisi syariat yang patroli kemudian nemu, lalu dimasukin ke persidangan, di sidang akhirnya dicambuk, kan begitu. Wah, mana sahih awal, tapi yang sahih pendapat pertama, boleh melihat itu. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, li'anna zina. Kenapa kita boleh melihat kemaluan pezina ketika dia sedang berzina? Li'annahu bizina hatta ka hurmata syar'i. Karena perzinahan, hatta ka hurmata syar'i, dengan perzinahan, dia itu si pelakunya itu sudah mencederai, menghancurkan kehormatan syariat. Kan iya? Kan kemaluannya dihormati, kemaluan kita dihormati. Makanya enggak boleh asal sembarangan dilihat orang. Tapi gara-gara perzinahan itu membuat dia mencederai kehormatan syariat. Fajaza an tuhtaka hurmatuhu, maka boleh kita cederai kehormatannya. Bagaimana mencederai? Ya kita kelihatan itu. Dilihatin sama orang-orang kemaluannya. Kenapa? Karena perzinahan itu mencederai kehormatan syariat. Maka layak dia ini untuk dicederai juga kehormatannya. Dengan apa? Ya kita lihat itu kemaluannya. Begitu. Wa amma ar-radha wal wiladah, sedangkan kelahiran dan juga penyusuan, fa fil jawabi anhuma waqfah, maka jawaban terhadap argumen bahwa syahadatun nisa maqbulah itu waqfatun skors, ya waqfah itu ya tidak ada jawab. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Isni tidak ada jawaban terhadap bagaimana kalau syahadat nazarnya laki-laki puting perempuan, atau nazarnya laki-laki kepada kemaluan perempuan dalam rangka melahirkan dan juga menyusui. Fa fil jawabi anhuma waqfatun, apa ada enggak teks yang beda? Di sini waqfah. Maka jawaban terhadap kedua masalah tersebut waqfatun. Wa kama yajuzun nadhuru li hadhihi al-umur, maka sebagaimana boleh melihat untuk perkara-perkara yang tadi kita sudah sebutkan, kada yajuzun nadhur, begitu juga boleh melihat, li ajlil muamalah, dalam rangka muamalat, li annal hajat qad tad'u ila dhalik, karena ada hajat yang memang memanggil, menuntut kita untuk melihat lawan jenis kita ketika terjadi muamalat. Wa taqyidu syaikh bil wajhi khassah, dan tadi kan di teks Imam Abi Syuja muamalat bolehnya mukanya doang dijelasin, dan ikatan atau catatan yang diberikan oleh Syekh Abi Suja bahwasanya yang dilihat boleh mukanya saja, li'annal hajat bihi tandafi', gitu. Karena memang hajat untuk wajah tandafi', ya dituntut kita untuk itu. Wal baqi mamnu'un minhu, akan tetapi sisanya terlarang, tidak ada hajatnya. Fa baqiya 'ala aslihi, maka itu yang sisanya baqiya 'ala aslihi, hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu tidak boleh dilihat. Wallahu alam. Wasabi'u, dan yang ketujuh, ini terakhir, an-nadhuru ilal amah, melihat kepada budak perempuan, inda ibti'ahi'a, ketika kita mau beli perempuan tersebut. Ini maksudnya perempuan budak. Fayajuzu nadhur, maka kita boleh melihat perempuan tersebut, ilal mawadhi'il lati yahtaju ilaih, kepada bagian tubuh yang memang kita butuh. Butuhnya budak perempuan buat apa? Saya budak perempuan buat jadiin suriah misalnya. Saya orang yang gak punya mahar buat perempuan merdeka gitu. Saya maunya buat suriah begitu. Misalnya buat digauli misalnya. Maka dilihat kan ya. Fayajuzun nadhar, maka boleh melihat ilal mawadi', kepada bagian maudhi', tempat bagian tubuhnya yang dia butuhkan. Saya butuh ini budak yang buat ngangkat-ngangkat. Saya mau lihat ototnya, misalnya ototnya dilihat. Wa ila al-mawdi' allati yahtaju ilaiha fi taqlibiha. Maka boleh melihat kepada bagian yang memang dibutuhkan untuk taklib. Diputar taklib itu untuk putar belakang, putar samping, lihat keteknya dan seterusnya. Jadi kata Imam Taqiyuddin al-Isni rahimahullah, min mawadi'il hajati, daripada bagian yang termasuk hajat, yaitu an-nadhur, melihat, li ajli syira, untuk membeli budak perempuan. Waqad dzakarna fil bai', dan kita sudah jelaskan tentang jual beli budak di dalam masalah bab bai', faraji'hu, maka kembalilah kepada bab tersebut. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di minggu yang akan datang. Ini hari Jumat, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Hari Senin minggu depan insyaallah kita lanjut dengan wala yasihu aqdu nikah. Ini syarat sah nikah, rukun nikah, atau bisa kita sebut syarat sah nikah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, para buya, para masyayikh yang menemukan kekeliruan baik dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak bukan Islam membolehin. Sosial masyarakat membolehkan adanya budak. Justru budak diminimalisir dalam syariat. Makanya ada aturan di mana budak boleh digauli, lalu nanti anaknya jadi merdeka dan ibunya nanti merdeka. Salah satunya juga banyak kafarat, denda dalam syariat yang sifatnya membebaskan budak. Jadi justru syariat Islam membawa solusi bagi perbudakan itu. Dan di dalam syariat tidak ada bedanya budak atau merdeka, di hadapan Allah sama. Yang membedakan hanya status sosialnya saja. Dan kalau ada kerabat gitu yang membeli budak dan ternyata budaknya bagian daripada kerabatnya, maka pembeliannya itu jadi merdeka. Jadi hukum budak di kita itu bagus. Justru hukum syariat dalam masalah budak itu semangatnya semangat meminimalisir terjadinya perbudakan gitu. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.